La yajuzu hafuhu limadha? Li'annahu umdah. Wa minha? Wa minha? Kaif? An yuahad fi'luhu. Minha? La yajuzu taqdimuhu 'ala al-fi'l. Minha? Ya, yajibu ta'nitsul fi'li bi ta'in sakinatin fi akhiril madhi wa bi ta'il mudhari'ah fi awwali al-mudhari'. Mata yajibu ta'nitsul fi'l? Lazis. Mata yajibu ta'nitsul fi'l? In kana al-fa'ilu mu'annasan haqiqiyan, misalu qamat hindun, thumma mawdi akhar, tempat yang lain. In kana fa'il mu'annasan haqiqiyan faqat, enggak ada tempat yang lain, diwajibkannya menta'nits fi'il. Nah, Ferdi, hal hunaka mawdi akhar yajibu fihi ta'nitsul fi'l? Hah? Al-awal ma'a al-fa'il al-mu'annas, thumma hah? Apa? Hah? Marwan, enggak ada tempat lain? Jika kan al-fa'il dhamir mustatir mutasil ya'udila mu'annas haqiqi aw majazi, misaluhu asy-syamsu tala'at, thumma asy-syamsu tala'at, ya. Hindun qamat, ya. Masih ada kan tempat yang kedua ini? Wa mata yajuzu ta'nitsul fi'li wa tadhkiruh? Idza kana al-fa'il ya majaz ya ta'nits, misaluhu طلعت الشمس أو طلعت الشمس ثم موضع آخر يجوز فيه تأنيثه وتذكيره إذا كان بين الفعل والفعل فاصل غير إلا مثاله حضر القضية امرأة. Tapi siap kok, wairuhu masih ada? Masih ada yang lain? Apa? Hah? Idza kana al-fa'il jam'u taksir au isim jama' au isim jenis ismu jinsin. وحكم الفاعل المثنى والمجموع حكم المفرد. Hukum fa'il yang musanna dan jama' seperti hukum fa'il yang mufrad. Ya, di situ harus ada kecocokan dari sisi tazkir dan ta'nits saja. Ya. Qama Zaidun. Ya. Qamat Hindun. Qamat al-Hindani, ya. Qama al-Zaidani, Qamat al-Hunudu, Qama al-Zaiduna. Kemudian juga yang belum disebutkan apa? Hukum fa'il an-yali fi'lah, ya. Thumma yuzkar al-maf'ul. hukum yang lain dari fa'il adalah agar dia fa'il itu datang setelah fi'il, kemudian disebutkan maf'ulnya. Itu hukum apa? Asalnya. Belum ini ya. Wa minha annal asla fihi an yaliya fi'lahu thumma yuzkar al-maf'ul nahu wa warisa Sulaimanu Dawud. Di antara hukum fa'il adalah bahwasanya hukum asal pada fa'il adalah datang setelah fi'ilnya. Langsung datang setelah fi'ilnya. Ya. Boroba Zaidun Muhammadan misalkan. Disebutkan apa? Langsung fi'ilnya setelah fi'ilnya. Kemudian diikuti oleh maf'ulnya. Itu hukum asalnya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Contohnya, wawarisa Sulaimanu Dawuda. Sulaiman mewarisi dari Dawud. An-Nubuah. Ya. Waqad yata'akhar al-fa'il wa yataqaddam al-maf'ul jawazan. Dan terkadang fa'il diakhirkan dan maf'ul didahulukan. Sifatnya boleh. Terkadang boleh fa'il diakhirkan dan maf'ul didahulukan. Ya, contohnya walaqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur. Ya, di sini fa'ilnya diakhirkan an-nudhur. Nadhir, jamaknya nuzur. Para pemberi peringatan. Para nabi yang memberi peringatan. Ala di sini maf'ulnya didahulukan. Ya, ada faedahnya disebutkan di ilmu bayan. Ihtimam, ya. Takdim, mahaqquhu ta'khir, faedah, ya. Ataupun fawaid minha, ihtimam atau khusus, menunjukkan pentingnya, ataupun khususan. Kemudian, wawujuban, ada kalanya diakhirkannya, fa'il, itu sifatnya wajib. Tadi yang pertama, ya, diakhirkannya fa'il, sifatnya boleh. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur. Terkadang di akhirnya fa'il itu sifatnya harus, mesti. Tidak boleh dia didatangkan setelah fi'ilnya, harus diakhirkan. Maf'ul dulu disebutkan kemudian fa'ilnya. Contohnya syaghalatna amwaluna wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Kami disibukkan oleh harta-harta kami. Ucapannya orang-orang munafik. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu, tatkala Ibrahim diuji oleh Rabbnya. Ya. Bobitnya, kapan diwajibkan untuk fa'il itu diakhirkan adalah ketika maf'ulnya dhamir mutasil yang bersambung dengan fi'ilnya. Ya, bobit ataupun batasan wajibnya fa'il diakhirkan adalah ketika maf'ulnya dhamir mutasil yang bersambung dengan fi'ilnya, sedangkan fa'ilnya isim zahir. Seperti apa? Syaghalatna amwaluna. Di sini kita dapati maf'ulnya dhamir muttasil bi fi'li, yaitu na. Sedangkan fa'ilnya dhamir ataupun apa isim zahir, yaitu apa? Amwal. Seandainya didahulukan fa'ilnya, ini akan mengakibatkan dhamir yang munfasil. Ya. Padahal bisa menggunakan dhamir mutasil. Hukum asalnya selama bisa ataupun selama masih bisa digunakan dhamir mutasil, maka tidak boleh meninggalkan dhamir mutasil kepada yang munfasil. Ya. Kalau kita seandainya mendahulukan fa'ilnya dari maf'ulnya, maka mesti digunakan dhamir apa? Munfasil. Syaghalat amwaluna iyana. Padahal di situ bisa digunakan dhamir apa? Muttasil. Syaghalatna amwaluna. Kemudian pada contoh tadi, wa idibtala Ibrahim rabbuh. Ini mengapa wajib diakhirkan fa'ilnya dari maf'ulnya? Karena konsekuensinya, seandainya fa'ilnya didahulukan kemudian maf'ulnya diakhirkan, ini mengakibatkan dhamir tersebut kembalinya kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya, yang demikian tidak boleh. Ya. Seandainya rabbuhu didahulukan daripada Ibrahim, wa idtala rabbuhu Ibrahim, ini mengakibatkan kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan lafadznya, ya kan, lafadznya diakhirkan Ibrahim, juga maknanya diakhirkan. Kenapa? Karena rabbuhu itu fa'il, lebih tinggi rutbahnya daripada di sini Ibrahim maf'ul. Yang seperti ini pada dhamir-dhamir tidak boleh kecuali pada dhamir sya'an yang telah kita lewatkan. Kalau dhamir sya'an mesti dia kembalinya kepada sesuatu yang mutakhir lafadznya dan apa tingkatannya. Adapun dhamir-dhamir yang lain ya tidak boleh yang seperti ini, sehingga harus diakhirkan. Seandainya dikatakan idbtala dalam kalimat yang lain, seandainya dikatakan idbtala rabbu Ibrahim, enggak boleh. Kenapa? Karena dhamir ha nantinya kembali kepada sesuatu yang diakhirkan. Di sini dhamir ha kembali ke mana dulu? Idbtala Ibrahim rabbuhu, kepada Ibrahim kan? Ya, seandainya didahulukan di sini fa'ilnya dengan dikatakan idbtala rabbu Ibrahim, maka ini akan mengakibatkan kembalinya dhamir ha kepada Ibrahim, yang mana Ibrahim itu mutakhir, diakhirkan. Iya, dari sisi lafadznya, penyebutan lafadznya. Yang kedua, dari sisi rutbahnya pun diakhirkan. Kenapa? Karena Ibrahim maf'ul, sedangkan rabbuhu fa'il, fa'il lebih tinggi rutbahnya. Sehingga seperti ini tidak diperbolehkan. Wajib apa? Diakhirkan. Ya, contoh yang lain bisa antum bikin. Boroba Muhammadan abuhu. Boroba Muhammadan abuhu. Boleh enggak? Boroba abuhu Muhammadan. Enggak boleh. Ya tadi alasannya. Kemudian, wa qad yataqaddamu al-maf'ulu 'ala al-fi'li wal-fa'ili jawaza. Terkadang maf'ul itu mendahului fi'il dan fa'ilnya. Jawaza. Boleh sifatnya. Contohnya fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian para nabi mereka dustakan, sebagian yang lain mereka bunuh. I'rabnya jelas ya, fariqan maf'ulun bih muqaddam. Kadzabu fi'lun wa fa'il. Ya, kadzaba fi'lun madhi mabni 'ala dhamm, ittishalih bi wawil jama'ah, al wawu dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahali rafin. Fa'il al alif lil fariqah, wawu harf 'athfin dan seterusnya. Ya. Wujuban, dan terkadang wajib sifatnya untuk mendahulukan apa? Maf'ul dari fi'il dan fa'ilnya. Contohnya fa ayya ayatillahi tunkirun. Ya, ayat Allah yang mana yang kalian ingkari? Padahal sangatlah jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dilarang pada contoh semisal ayya ayatillahi tunkirun? Karena li'anna ismal istifham lahu sadrul kalam. Karena isim istifham memiliki hak untuk diletakkan di awal kalam. Tidak boleh diakhirkan dengan dikatakan tunkiruna ayya. Ya, enggak boleh. Yang namanya isim istifham harus ditaruh di depan kalam. Ya, mungkin cukup ya untuk pembahasan kali ini. Pembahasan tentang al-fa'il. Ya, sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya. Dhabit daripada wujub ta'akhur al-fa'il ya. Ya, dhabit dari diwajibkannya fa'il diakhirkan dari maf'ul. Ya. Tadi yang pertama ketika maf'ulnya dhamir muttasil bi fi'li. Sedangkan fa'ilnya apa? Isim dhahir. Ya. Kenapa di sini wajib diakhirkan penyebutan fa'ilnya dari maf'ulnya? Karena kalau dahulukan fa'ilnya, maka infasala ad-dhamir, dhamirnya menjadi munfasil. Ya. Syaghalat kalau dalam kalimat yang lain, ya. Syaghalat amwaluna iyana. Padahal bisa menggunakan dhamir mutasil. Kaidahnya bahwasanya selama bisa menggunakan dhamir mutasil tidak boleh kita tinggalkan kemudian menggunakan dhamir munfasil kecuali dalam permasalahan tertentu seperti salnihi ya kuntuhu ya. Kemudian pada contoh yang kedua wa idib dari Ibrahim, ini juga wajib fa'ilnya diakhirkan dari maf'ulnya, karena kalau seandainya fa'ilnya didahulukan penyebutannya dari maf'ul, maka ini akan mengakibatkan kembalinya apa dhamir kepada yang mutakhir lafadz dan rutbahnya. Kalau ini kira-kira apa bebitnya? Ya, ketika fa'ilnya didhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada maf'ul ya. Iya kan? Ketika fa'ilnya didhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada maf'ul. Ya, contoh yang lain bisa daraba Muhammadan abuhu, enggak boleh daraba abuhu Muhammadan. Kenapa? Karena akan mengakibatkan kembalinya dhamir ha kepada sesuatu yang diakhirkan, lafadznya diakhirkan, dan juga dari sisi rutbahnya tingkatannya pun diakhirkan karena Muhammadan maf'ul, sedangkan abu fa'il lebih tinggi rutbahnya. Yang lain enggak ada? Enggak. Ya, pokoknya selain itu aja. Antum tinggal golongkan aja. Tinggal digolongkan aja. Kalau dicontohkan di sini, bohir semua kan? Fi'il fa'ilnya. Kalau fi'il fa'ilnya, bohir semua ya boleh. Ya, ada tujuannya. Biasanya ada tujuannya. Takhsis untuk khususan. Ya, ataupun ihtimam menunjukkan pentingnya maf'ul tersebut yang didahulukan. Ya. Iyyaka na'budu. Ini aslinya bisa menggunakan dhamir muttasil na'buduka, cuma ada tujuan yang lain, ikhtisos penghususan ubudiyah kepada Allah sehingga didahulukan iyyaka. Seandainya tidak didahulukan maf'ulnya, tidak ada di sini faedah ikhtisos na'buduka, memungkinkan iya beribadah kepada selain Allah juga. Iya, ada tujuannya. Kalau enggak ada ya seperti itu. Itu masalahnya fi'il fa'il maf'ul. Ya, terkadang ya tadi berubah keadaannya, fa'il diakhirkan, sifatnya jawazan seperti ketika fi'il fa'ilnya zahir semua, wujuban ketika maf'ulnya dhamir muttasil bi fi'lih, kemudian fa'ilnya apa? Isim zahir, ataupun ketika fa'ilnya bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul. Ya itu. Biasain aja dengan contoh-contoh di sini. Ya. Ya. Ya boleh di misalkan daraba Zaidun Muhammadan, dibalik daraba Muhammadan Zaidun. Karena di sini i'rabnya jelas. Tapi kalau di situ ada kesamaran ya seperti daraba Musa Isa. Aduh, boleh enggak ini dibalik ini? Hukum asalnya kan yang datang setelah fi'il adalah fa'il kan, daraba Musa Isa. Ya Musa yang mukul. Boleh enggak kalau kita niatkan Musa yang dipukul? Daraba Musa Isa. Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada qarinah yang membedakan mana fa'il dan maf'ulnya. Karena semuanya i'rabnya muqaddar semua. Tapi kalau i'rabnya zahir, ya boleh. Daraba Muhammadan Zaidun, daraba apa Muhammadun, ataupun dibalik-balik kayak gitu boleh, kelihatan i'rabnya. Dan biasanya ada tujuannya. Ya bisa juga ada tujuannya. Bisa juga Muhammadan daraba Zaidun, boleh. Hanya Muhammad misalnya yang dipukul, yang lain yang dipukul ya. Lagi ngamuk-ngamuk Muhammad, tapi yang dipukul satu. Yang lain, ada. Jadi hafalkan matanya dan difahami ya. Sambil memurojaah matanya sambil difahami maknanya. Kemudian juga i'rabnya itu enggak kalah pentingnya. Ya, i'rabnya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan maf'ul allazi lam yusamma fa'ilu ataupun naibul fa'il. Ya, ila huna subhanakallah bihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.